السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, الله عز وجل di dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah sering mengingatkan hamba-hamba Allah jalla wa ala. Yang pertama, banyaknya nikmat yang Allah jalla wa ala berikan kepada mereka, dan Allah jalla wa ala tidak meminta imbal balik dari mereka, akan tetapi Allah jalla wa ala meminta sesuatu untuk mendongkrak kemuliaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah jalla subhanahu sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah jalla wa ala. Bahkan kalau kita jujur bahwa apa yang diminta oleh Allah jalla wa ala dari kita dengan apa yang diberikannya atas kita tidak sebanding segenap saudara kami kaum muslimin. Maka oleh karena itu, semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita hambanya yang paling bersyukur, karena kesyukuran yang dibuktikan oleh hambanya kepada Allah jalla wa ala itu juga untuk mendongkrak dan meninggikan martabat dan kedudukannya di dunia sebelum di dunia dan kemudian kelak di sisi Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan berada dalam satu keyakinan, selain semua apa yang ada di dunia ini merupakan anugerah dari Allah jalla wa ala. Semua yang terkait dengan perjalanan hidup manusia yang berakal dan tidak berakal berada dalam satu pengaturan, yaitu Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menjalankan semua roda kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba, Allah jalla wa ala meminta agar kita mengilmui hal ini, kalaupun terjadi di dalam hidup sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang kita tidak maukan, sesuatu yang tidak kita rencanakan, maka itu semuanya ada dalam kebijaksanaan Allah jalla wa ala di dalam mengatur perjalanan hidup. Allah jalla wa ala meminta agar kita sabar untuk menerima, dan Allah persiapkan di balik kesabaran kita menerima ketentuan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan hati nurani kita, Allah mempersiapkan ganjaran dan nilai yang besar. Begitu sebaliknya, Jika Allahu Jalla wa'ala menyampaikan seorang hamba pada cita-citanya, kemauannya dan keinginannya, dia bersenang bergembira. Allahu Jalla wa'ala menuntut dari semuanya ini agar engkau bersyukur atasnya, dan Allahu Jalla wa'ala mempersiapkan di belakang kesyukuran kita atas nikmat Allahu Jalla wa'ala, Allah persiapkan nilai dan ganjaran yang besar pula. Maka oleh karena itu, manusia ini tidak punya alasan sesungguhnya untuk ingkar kepada Allahu Jalla subhanahu. Manusia ini tidak punya alasan sesungguhnya untuk kufur kepada Allahu Jalla wa'ala. Kalaupun dia bersabar karena musibah yang menimpanya, Allah mempersiapkan nilai yang besar di belakang kesabarannya. Kalaupun dia mendapatkan tuangan nikmat dari Allahu Jalla wa'ala, lalu dia bersyukur kepada Allahu Jalla subhanahu, Allahu Jalla wa'ala di samping menambah nikmat yang dia syukuri, Allahu Jalla wa'ala mempersiapkan segala macam bentuk kebaikan dan ganjaran kemuliaan di belakang syukur yang dia buktikan dalam hidupnya di dunia ini. Segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Allah juga menyapa manusia, hamba-hambanya, bahwa dunia yang ditempati, dunia tempat berkarya, juga akan berakhir. Akan berakhir segenap saudara kami kaum muslimin. Apa yang kita maukan di dunia sesungguhnya? Yang kita maukan adalah kelulusan hidup di dunia ini. Karena kelulusan hidup di dunia akan menentukan kelulusan kita di alam barzakh, dan juga akan menentukan kelulusan kita kelak di akhirat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berakhirnya dunia yang kita tempati telah dijelaskan oleh Allahu Jalla wa'ala dengan sedemikian detail di dalam Al-Quran. Peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mengerikan. Allahu Jalla wa'ala goncangkan dunia ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Lalu kemudian Allahu Jalla wa'ala menjadikan lautan yang lebih luas dari daratan menjadi air yang panas. Lalu kemudian meluap ke dunia ini. Bintang-bintang berguguran, langit Allahu Jalla wa'ala memecahnya, dunia mengeluarkan segala apa yang dikandungnya, bumi, gunung-gunung yang menjulang tinggi, Allahu Jalla wa'ala akan tabrakkan antara yang satu dengan yang lain. Peristiwa yang sangat mengerikan dan menakutkan, berakhir kehidupan dunia ini segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala memberitahukan kita jalan kelulusan hidup di dunia ini. Allahu Jalla wa'ala telah memberitahukan kita jalan dan langkah untuk bisa lulus di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzakh. Dan Allahu Jalla wa'ala telah memberitahukan kelulusan hidup di akhirat. Ternyata itu merupakan nilai dan buah kelulusan kita atau kelulusan hidup kita di dunia ini. Allahu Jalla wa'ala telah menyebutkan hal itu di dalam firman-Nya. Ternyata kelulusan hidup di dunia ini, di saat pengorbanan yang kita lakukan, di saat amal karya nyata yang kita buktikan, diterima oleh Allahu Jalla subhanahu. Diterima oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita perbuat di dunia ini diterima oleh Allahu Jalla wa'ala. Maka itu bertanda sebuah kelulusan dalam hidup di dunia. Merugi dan merugi jikalau hasil karya kita di dunia ini ditolak oleh Allahu Jalla wa'ala, Allah tidak menerimanya sebagai amal kebajikan. Wal'iyadu billah. Kalau amal yang kita menganggap di dunia ini sebagai amal soleh, ternyata dinihilkan nilainya oleh Allahu Jalla subhanah, itu masih ringan dibanding amal kita itu dibalas dengan siksaan. Segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, hal ini Allahu Jalla wa'ala pertegas di dalam firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala akan menerima, hanya menerima hasil pengabdian dari mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah Jalla Subhanahu. Segenap saudara kami kaum muslimin, ternyata apa yang digariskan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai landasan keberhasilan hidup di dunia ini terkait dengan diterimanya hasil karya nyata oleh Allah Jalla wa'ala, yang kepadanya kita akan kembali, kepadanya kita akan pulang, kepadanya kita akan berakhir. Kita masih mengingat di benak kita kalimat yang sering dikumandangkan bila musibah itu datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segenap saudara kami kaum muslimin, semuanya akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Keberhasilan di saat amal karya kita di dunia ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Namun amalan mereka yang bertakwa, yang bagaimana sesungguhnya? Allah Jalla wa'ala memberikan isyarat dalam banyak nasnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Jalla wa ala mengatakan, barang siapa yang berharap pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla Subhanahu, maka hendaklah dia mempersiapkan, falyamal amalan, hendaklah dia mempersiapkan amalan. Amalan yang bagaimana? Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat amalan yang harus kita persiapkan dalam kembalinya kita kepada Allah Jalla wa'ala dan menghadapnya kita kepadanya. Salihan, amal saleh. Kedua, dia tidak bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala dalam kondisi tidak pernah melakukan kesyirikan sekecil apapun. Itulah dia persiapan dan bekal dan amalan yang akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat yang lain, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji dari kalian dalam hidup dunia ini, siapa yang paling terbaik amalnya, siapa yang paling terbagus amalnya. Segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, berarti amalan yang akan diterima oleh Allah adalah amalan saleh. Amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala adalah amalan orang yang bertakwa, yaitu amalan yang terbaik. Lalu manakah dia amalan yang terbaik di dalam hidup ini untuk kemudian kita bisa menyiapkan diri, yaitu melakukan koreksian pada dua kalimat syahadat sebagai rukun pertama dari rukun-rukun Islam yang mendidik dan mengajari kita. Rukun Islam yang pertama ini agar ibadah solat kita diterima, agar ibadah puasa kita dikabulkan atau diterima oleh Allah Jalla wa'ala, ibadah zakat dan ibadah haji kita dan semua yang terkait amal di dalam agama diterima. Ternyata kita dituntut untuk membangunnya di atas rukun pertama dari rukun Islam dalam dua kalimat persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalimat yang pertama, persaksian bahwa peribadatan yang dilakukan oleh hamba hanya miliknya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala semata. Maknanya adalah agar semua hasil karya nyata di dunia ini jangan keluar dari koridor keikhlasan, semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin, yang namanya ikhlas dalam beribadah tidak mengharapkan kecuali cinta, kecuali ridha, kecuali rahmat, kecuali surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak menginginkan sanjungan, engkau tidak menginginkan pujian, engkau tidak menginginkan pengangkatan, engkau tidak menginginkan posisi di hati-hati manusia. Namun yang kau harapkan dari sekecil apapun pengabdian yang kau lakukan adalah cintanya Allahu Jalla wa'ala, ridhonya Allahu Jalla subhanah. Inilah yang dikandung oleh kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengajak kita dan mendidik kita kalimat ini agar semua bentuk pengabdian dan ketaatan yang kita lakukan jangan keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan karena aturan adat, jangan kata-kata guru kita, jangan katanya ini dan itu, namun semata-mata apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan perbuat ada tuntunan dan bimbingannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang dimaksud persaksian kita terhadap kalimat yang kedua dalam rukun Islam yang pertama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah sebagai utusan, bukan kemudian untuk diingkari dan dikufuri, sebagai utusan bukan untuk didustakan atau bukan untuk disaingi dan ditandingi, namun menerima segala apa yang dibimbingkannya, apa yang diarahkannya, apa yang dituntunkannya. Inilah makna dari dua kalimat syahadat. Inilah dia yang dimaksud amalan yang akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah yang dimaksud dengan amal soleh dalam ayat surat Al-Kahfi. Dan inilah dia yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yaitu amal yang dikerjakan di atas dua dasar. Pertama keikhlasan, dan kedua sesuainya dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين, pada khutbah kedua kali ini saya mengingatkan bahwa ternyata kelulusan hidup di dunia dan kelulusan hidup di akhirat ternyata amat sangat terkait. Kelulusan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur tidak ada kaitannya dengan keturunan mulia kita di dunia, tidak ada kaitannya dengan kemampuan kita menguasai Al-Quran atau memahami bahasa Arab, sama sekali tidak, segenap saudara kami kaum muslimin. Kelulusan di alam barzakh, karena kelulusan kita dalam hidup di dunia ini telah kita siapkan amal, amal yang diterima oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Semoga Allahu Jalla wa'ala menjadikan kita hambanya yang selalu dekat dengannya dan selalu dekat dengan syariatnya dan selalu dekat dengan tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semoga Allahu Jalla wa'ala memperlihatkan kepada kita ini al-haq itu adalah al-haq dan al-batil itu adalah batil. Semoga Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan kita keberanian untuk melangkah di atas kebenaran dan keberanian untuk meninggalkan segala macam bentuk kebatilan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arina al haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina 'ala al islam was sunnah وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.